Misu jantung hati, ada bikin apa di sana? Mari jua ngumpul sadiki, siyo saya. Sendiri rasa kurang kalau ale sing di sini paling sunyi. Kapan sepulang rindu susetan yang beta sayang. Misu jantung hati, ada bikin apa di sana? Mari jua nyumpulo sadiki, siyo sayang. Sepulang rindu susenta, oh cuma mau bersedata ya beta sayang. Someone